takkan ku lupakan. Lautan cinta, pantai asmara, tikar pasir mesra, ombak bahagia. Bercumbu rayu mesra hatiku, dengan sandara bermata biru. Belai kasihmu, manis senyummu, tak bosan-bosan aku di sampingmu. I love you. Cintaku cintamu di situ bersatu. Ku bahagia. Bosan-bosan aku di sampingmu. Hai, do you love me? Hai, hai, I love you. Cintaku cintamu di situ bersatu. Ku bahagia. Cinta, oh Christina, wahai.